السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الحمد لله سلام tiba Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita melanjutkan bacaan dari kitab At-Tafsir Muyassar juz yang ke-8, dan insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dari surah Al-A'raf ayat ke-26. Benar ya, 26 ya? نعم. Silakan dibaca buku niati. Sekarang 26 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. Wahai Bani Adam, sungguh syaitan itu benar-benar menggoda kalian sebagaimana dia mengeluarkan bapak-bapak kalian dari surga. Yang keduanya melepas ini, yang keduanya eh yang mana ini? Eh ya Allah. Salah. Iya itu 27 ya. Wahai Bani Adam, apa Ustaz? Wahai Bani Adam, sungguh kami telah turunkan kepada kalian pakaian untuk menutupi aurat-aurat kalian dan sebagai perhiasan. Dan pakaian takwa itu adalah lebih baik. Itu adalah ayat-ayat Allah agar mereka mengambil pelajaran. Itu Ustaz. Nah. Al-ya'u harfunida bani munada adama mudofun ilaih qad harfu tahqiqin anzalna anzal fi'il madhi dengan na sebagai fa'il alaikum jar wa majrur libasan maf'ulun bih yuwari ini fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa ya kembali ke libasa ya sawati maf'ulun bih sani kum mudofun ilai warisan itu maaf ulum bisani lagi warisan itu wawnya atau bukan ini warisan enggak, tuh enggak ini asli kayaknya asli ya biasa ya warisan berarti maaf ulum bisan tapi ini wawnya wa atau ini warisan tuh matuf. Rasanya. Ya, al-wawu harfu atfin berarti risyanya ma'tuf ke sawati yang sebelumnya ya. Bukan, ini maksudnya kelibasan. Kelibasan. Oh, na'am. Pakaian dan perhiasan. Al-wawu harfu atfin risyan ma'tuf ke libasan. Walibas al-wawu harfu atfin ya, misal. Libasu mubtada at-taqwa mudhafun ilaihi dzalika isim isyara sebagai khobar ya Ustaz. Isim isyara sebagai sebentar. Khobarnya khairun ya. Dalika ya? Maaf. Enggak, dalika mubtada khairun khobar nanti jumlahnya jadi. Oh, nah. Dalika itu isim isyara sebagai mubtada, khairun sebagai khobar dari dalika, jumlah dari dalika khairun sebagai khobar dari mubtada libasuhi. Dzalika isim isyarah sebagai mubtada min ayati jar wa majrur sebagai khobar Allah lafzu jalalah mudhafun ilaih dari ayati la'alla harfu taraji hum isim la'alla yadhakkarun fi'il mudhari Allah sebagai fa'il sebagai khobar dari la'alla. Ya bani Adam qad ja'alna lakum libasan yasturu auratikum wa huwa libasud dururati. Edo ya. Wa huwa libasud dururati. Wa libasan lizinati wattajmali. Wattajmali. Wattajammuli. Wattajammuli. Wattajammuli. Wa huwa minna kamali wattana'ami. Wattana'umi. Ami. Wattana'umi. Wattana'umi. Walibasu taqwa. Walibasu taqwa Allah Ta'ala. Bifi'alil. Walibasu taqwa Allah. Taqwa ya. Taqwa Allah ya. Taqwa ya. Taqwa Allah ya. Walibasu taqwa Allah Ta'ala bifi'alil awamiri wajtana bin nawahi. Wajtina bin nawahi. Wajtina bin nawahi. Wajtina bin nawahi wa khairun libasun lil mu'minin. Dalikal. Gimana? Wa khairun libasun. Wa khairun. Oh iya, ini mudhof ya. Wa khair. Ada li-nya ya. Wa, oh iya, yang baju itu bukan jar ya, asli ya. Wa khairu libasin. Gitu, Ustaz. Iya, lil mu'minin. Iya. Wa khairu libasin lil mu'minin. Eh, jangan ditanwinin lil mu'mini. Oh iya, lil mu'mini. Lil mu'mini. Dalika alladhi mannallahu bihi alaikum minad dalaili ala rububiyyatillahi ta'ala wa wahdaniyatihi wa fadlihi wa rahmatihi bi'ibadihi. Likai tatadakkaru hadihin na'imah. Hadihin na'imah. Ni'ama. Jamaknya ni'ama itu ni'am. Oh, itu jahat. Hadihin ni'ama. Fatashkurullaha alaiha. Wa fi dhalikam tinani. Benar, Ustaz. Wa fi dhalikam tinani minallahi ta'ala. Wa fi dhalika imtinanun. Oh, imtina itu kan ujian. Imtinanun ya. Mubtada mahar. Wa fi dhalikam tinanun minallahi ta'ala ala khulqihi bihadhihin. Jamak lagi ya. Bihadhihin ni'ami. Bihadhihin ni'ami. Sudah selesai. Wahai Bani Adam, sungguh kami jadikan bagi kalian pakaian untuk menutupi aurat-aurat kalian. Dan itu adalah baju untuk kebutuhan ya Ustaz. Darurat. Baju untuk kebutuhan. Dan baju untuk perhiasan dan keindahan. Dan itu berupa kesempurnaan dan kesenangan. Dan kesenangan dan baju takwa. Baju takwa kepada Allah Ta'ala dengan mengerjakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangannya. Dan itu lebih baik untuk orang-orang beriman. Hal itu yang Allah anugerahkan kepada kalian sebagai bukti-bukti atas rububiyah Allah dan keesaan dan karunia-Nya dan rahmat-Nya kepada hamba-hambanya, agar kalian mengambil pelajaran kepada nikmat-nikmat ini dan bersyukur kepada Allah atas itu semua. Dan itu merupakan ujian dari Allah juga kepada makhluk-Nya atas nikmat-nikmat-Nya. Atas nikmat-nikmat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaykum libasan yuwari sawatikum wa risha. وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. Wahai anak Adam, sungguh kami telah turunkan kepada kalian pakaian yang menutupi aurat kalian dan juga pakaian perhiasan. Dan pakaian ketakwaan itulah yang lebih baik. Yang demikian itu termasuk dari tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala agar mereka mengingatnya. Ayat ini menunjukkan ya nikmat, di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat berupa pakaian. Allah jadikan ya apa yang ada di muka bumi ini bisa kita jadikan pakaian. Yang mulai dari zaman dulu itu kan mereka menjadikan apa namanya kulit binatang sebagai pakaian. Lalu kemudian teknologi berkembang ya menjadi dari kapas ya katun dan sekarang kapas sintetis. Ini semua merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini merupakan salah satu kewajiban bagi seorang muslim, yaitu menutup aurat. Menutup aurat itu hukumnya wajib ya, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Dan telah dipahami bersama bahwasanya aurat laki-laki itu adalah ya, apa namanya dari pusar sampai lututnya, sementara untuk wanita seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Dan ini yang merupakan sesuatu yang sangat jelas. Adapun orang-orang liberal yang datang belakangan kemudian mengatakan jilbab tidak wajib, maka ini jelas merupakan kesesatan, keliruan yang sangat nyata, karena banyak sekali ayat-ayat yang bicara tentang hijab, ya, tentang jilbab, begitupun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walibasu taqwa dzalika khair, dan pakaian ketakwaan itulah yang terbaik. Jadi yang terbaik yang dikenakan seorang itu bukan dari sisi berapa harga pakaiannya, berapa mewah pakaiannya, tapi ketakwaan itulah yang terbaik. Ya, karena Allah tidak melihat zahir seseorang, yang dilihat adalah batinnya. Bagaimana ya telah sahih ya dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanduru ila adsamikum wala ila suwarikum walakin yanduru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada ya tubuh kalian, badan kalian, dan tidak pula kepada bentuk kalian ya. Jadi Allah tidak memandang fisik ya. Walakin yanzuru ila qulubikum, akan tapi Allah memandang kepada hati kalian. Makanya dalam ayat ini dikatakan walibasut taqwa dzalika khair ya. Pakaian ketakwaan itulah yang terbaik. Karena fisik itu given ya. Sesuatu yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang ada yang diciptakan oleh Allah, misalnya mukanya biasa, ada yang cantik, ada yang ganteng, itu kan given. Sesuatu yang diberikan, tidak bisa diusahakan, jadi nggak bisa disombongkan. Adapun ketakwaan ini yang bisa diusahakan. Ya, makanya pakaian ketakwaan itulah yang paling baik. Dzalika min ayatillahi la'allahum yadzakkarun. Yang demikian itu termasuk tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala agar mereka mengingatnya. Nah. Baca Bu Yasra. نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما di mana ulangnya من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. Wahai anak Adam, jangan sampai kalian menipu, jangan sampai menipu kalian setan sebagaimana ia mengeluarkan kedua ibu bapak kalian dari surga dan mencabut dari keduanya pakaian keduanya untuk memperlihatkan kepada keduanya aurat keduanya. Sebenarnya dia melihat kalian dan golongannya dari mana kalian tidak dapat melihat mereka. Sungguh kami jadikan setan-setan sebagai pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Ya harfu nida, bani, munada, adama, mudhofun ilaih, la, nahia, yaftinanna, fi'il mudhari, yaftinanna, nunnya, nun taukid, apa namanya kumnya domir mutasir maf'ulun bih. Asyaitonu fa'il kama jar wa majrur akhroja fi'il madi. Fa'ilnya ini domir mustatir yang udu ala syaiton ya Ustaz. Abawaikum abawai maf'ulun bih. Kumnya mudhafun ilaihi minal jannati jar wa majrur yanzi'u fi'il mudhari'un fa'ilnya domir mustatir huwa an huma jar wa majrur libasa maf'ulun bih humanya mudhafun ilaihi liyuriya huma liyuri lamya lamu lamu lamu ta'lil yura fi'il mudhari'un mansubun bi bila muta'lil huma humanya domir mutasir sebagai maf'ulun bih sawati sawati maf'ulun bih sani himanya mudhafun ilaih inna harfu taukidin wa nasbin hanya isim inna yaro alha'u isim inna yaro yaro fi'il mudhari fa'ilnya domir mustatir huwa kumnya maf'ulun bih huwa domir munfasil sebagai apa ini sebenarnya huwa ini apa Ustaz? Ya, lanjut lanjut. Nah, huwa ini apa Ustaz? Domir pasir apa inau ya rokum huwa ini apa namanya taukid aja taukid ya Ustaz. Alwaw harfu atfin qabilu ma'tuf ya terus alha ma'tuf ya kemana nih Ustaz ya qabilu huwa ke huwa iya iya ini lagi terus ton kan sungguhnya iya ya jadi dia tuh taukid kabilah itu kan kabilahnya ya kesyaratan. Alha'u mudhafun ilaih min haitsu jar wa majrur la harfu nafiyin tarawna fi'il mudhari alwaw sebagai fa'il humnya sebagai ini humnya sebagai tarawna hum humnya apa? Maful bih. Apa lagi kalau bih. Masih maful bih-nya kan? Iya. Inna harfu taukidin wa nasbin nanya isimnya ja'alna fi'il madi nanya fa'il asyaiqa asyayatin maf'ulun bih awliya'a maf'ulun bih tani lillazina jar wa majrur la harfu nafin yu'minuna fi'il mudhari'un wawnya sebagai fa'il udah ya bani Adam la yah la yakhda'annakum syaitan syaitan syaitana syaitanu ya wa yuzayyinu lakumul ma'siyat ma'siyata ya maful bih kama zayyana zayyannaha li abawaykum Adam wa Hawa wa Hawa'a wa akhrajahuma bisababiha minal jannati yanzi'u anhuma libasahuma alladhi satarahuma Allahu bihi litankashifa lahuma auratuhuma innas syaitana yarakum huwa huwa wa dhurriyyatahu wa jinsuhu wa dhurriyyatuhu wa jinsuhu wa antum la tarawnahum fahdharuhum inna ja'alna syayatina awliya'i lil kufari lil kufari jangan syaitina aulia a aulia inna ja'alna inna ja'alna syayatina aulia a lil kufari alladzina la yuwahhiduna la yuwahhiduna la yuwahhiduna la yuwahhiduna Allahu la yuwahhiduna Allah maful bi la yuwahhiduna Allah wala yusaddiquna rusulahu wala ya'maluna bihadiyatihi bihadiyatihi bihadihi oh bihadihi Wahai anak cucu Adam, janganlah kamu, janganlah sekali-sekali ya setan memperdaya kalian lalu menjadikan maksiat itu indah di pandangan kalian. Sebagaimana dijadikannya indah pada pandangan kedua ibu bapak kalian, Adam dan Hawa. Sehingga mengeluarkan keduanya dari surga karena maksiat tersebut. Menyebabkan ia berhasil menanggalkan pakaian dari keduanya yang Allah menutup mereka dengannya sehingga tersingkap auratnya, aurat mereka. Sungguh setan itu keturunannya dapat melihat kalian, sedang kalian tidak bisa melihat mereka. Hati-hatilah kepada mereka itu. Sungguhnya kami menjadikan setan itu pembela orang-orang kafir. Yang tidak bertauhid kepada Allah, tidak mengimani Rasulnya dan tidak mengamalkan petunjuknya. Amin. Wafiq wa jazakallahu khairan. Wafiq barakallahu wa jazakallahu khairan. Ta'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya bani Adam la yaf Ya bani Adam la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah. Kama akhraja abawaykum minal jannati yazi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum inna ja'alna ash-shayatina awliya'a lilladhina la yu'minun. Wahai anak Adam, jangan sampai syaitan menipu kalian sebagaimana syaitan telah mengeluarkan yang kedua orang tua kalian yaitu Adam dan Hawa dari surga. Yang dengan sebab itu ya, yang zu'anhuma libasahuma, melepas pakaian keduanya yang menutup aurat keduanya. Innahu yarakum huwa, sesungguhnya syaitan itu melihat kalian. Wa qabiluhu, begitu pun kabilahnya. Jadi syaitan, iblis dan anak keturunannya itu mampu melihat kita. Min haitsu la tarawnahum, dari jalan yang kalian tidak bisa melihat mereka. Jadi syaitan itu bisa melihat kita sementara kita tidak bisa melihat syaitan. Makanya kenapa kalau kita masuk kamar mandi ya, kita berlindung ya dari pandangan syaitan. Makanya jangan pernah lupa untuk membaca doa masuk kamar mandi, karena itu melindungi aurat kita dari pandangan syaitan. Nah, inna ja'alna syaitina awliya, sesungguhnya kami menjadikan syaitan sebagai wali ya, para penolong bagi orang-orang yang tidak beriman. Nah, ini jelas insyaallah. Lanjutkan. Baca Pak Boris. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha qul innallaha la ya'muru bil fahsya'i ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, kami mendapati nenek moyang kami melakukan yang demikian dan Allah menyuruh kami mengerjakannya. Katakanlah, sesungguhnya Allah tidak pernah menyuruh berbuat keji. Mengapa kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui? Al-wawu harfu atfin iza arfu syartiyah. Iza jorob syartiyah. Zorfiyah syartiyah gitu. Wa iza iza zorfiyah syartiyah fa'alu fi'lun madi wau fa'ilun fahisyata maf'ulun qalu qalu fi'lun madi al wau fa'ilun wajadna fi, wajad wajad fi'lun madi na fa na maf'ul ya. Oh na fa'ilnya alaiha jar majrur abana maf'ulun naknya mudhaf ilaih. Naknya mudhafun ilaih wallahu alwawu harfu atfin allahu labdu jalalah ma'tufun amaro amaro fi'lun madi na fa'ilun biha jar majur kul fi'lun madi inna harfu taukid wa nasbin allahu labdu jalalah ismu inna la nafi harfu nafin ya'muru fi'lun mudo fi'lun mudore apa ilnya domir huwa yaudu ilallah ala ya. Terus bil fasyai jar majur a harfu istifham takuluna takulu fi'lun mudore al wa fa'ilun alhamzatu oh alhamzatu ya alhamzatu harfu istifham takulu fi'lun mudore al wa fa'ilun allahi jar majrur ma ma ismu mausul la naf naf harfu nafi ta'lamuna ta'lamun fi'lun mudhari al wawu fa'ilun 27 ya ya bani adam ya wa iza ya 28 wa iza atal kufaru qabihan minal fi minal fi'li minal fi'li tazaru an an fi'lihi bi annahu mimma warasuhu an abaihim wa annahu warisuhu warisa ya warisuhu an aba an abaihim wa annahu mimma amarallahu bihi kullahum ayyuhal ayyuhar rasul ayuhar rasulu inna allaha ta'ala la ya'muru ibadihi bikiya la ya'muru ibadahu oh inna allaha ta'ala la ya'muru ibadahu bikibaihi bikiba biqobaihil af'ali biqobaihil af'ali wa masaw wa masawiha itak atakuluna alallahi ala allahi ayyuhal musyrikuna ma la ta'lamuna kaziban wa waftiraan ketika datang orang-orang kafir kayak kejelekan kekobihan ya dan apabila orang kafir dan apabila orang kafir mendatangi perbuatan yang jelek yang mendatangi perbuatan yang jelek berhati-hatilah bukan atas, mereka mencari uzur oh mereka mencari uzur atas perbuatannya atas perbuatannya karena sesungguhnya apa yang diwariskan waris ya maksudnya bahwa perbuatan itu waras warisan dari nenek moyang mereka dari moyang, nenek moyang mereka dan sesungguhnya perkara yang diperintahkan oleh Allah atasnya katakanlah kepada mereka wahai wahai para rasul sesungguhnya Allah Ta'ala tidak memerintahkan hambanya di kibaihil apal ya kepada perbuatan yang jelek oh kepada perbuatan yang ya kepada perbuatan yang jelek dan masa sama aja buruk dan buruk dan buruknya atakulun ala Allah apakah berkata Allah wahai orang-orang musyrik malah apa yang tidak dilakukan malah tak lamun yang kalian tidak ketahui apa yang kalian tidak ketahui, bohong, dan kita secara apa dusta dan secara berbuat kebohongan dan secara dusta dan berbuat kebohongan. Tapi ya barakallahu wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum ya ustazi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Dan apabila mereka, yaitu para setan dan yang mengikutinya, berbuat suatu perbuatan yang keji, lalu mereka mengatakan, wajadna alaiha aba'ana, kami mendapati perbuatan keji tersebut dari bapak-bapak kami. Wallahu amarna biha, dan Allah pun memerintahkan kami untuk melakukan hal tersebut. Kul, katakanlah wahai Rasul kepada mereka, innallaha la ya'muru bil fahsya, sesungguhnya Allah tidak memerintahkan kepada yang keji. Ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun, apakah kalian mengatakan sesuatu tentang Allah apa yang kalian tidak ketahui? Nah, ini alasan kisahnya. Orang-orang sesat itu kan mereka sering berdalih dengan amalan nenek moyang untuk berlindung dari kesesatan mereka. Sama aja kayak misalnya ya ada tradisi apa tuh namanya larung laut gitu ya. Banyak ya para ulama menjelaskan bahwa itu syirik. Tapi kata mereka ini bukan syirik, ini mah tradisi nenek moyang yang harus dijagain. Pelaku kesesatan itu dari zaman dulu sampai sekarang sama aja, cuma pelakunya ganti-gantian ya. Tapi intinya mereka sama, suka beralasan dengan amalan nenek moyang mereka ketika melakukan kejahatan. Dan hanya karena ya mereka katakan tradisi, mereka yang merasa bebas melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Di Indonesia ini banyak sekali ya. Di Indonesia itu banyak sekali budaya-budaya yang bertentangan dengan syariat, bahkan itu merupakan syirikan yang tetap dipertahankan hanya karena alasan ya menjaga kelestarian budaya ya. Padahal seorang muslim itu harus mendahulukan agama dibandingkan adatnya. Adat diterima dalam Islam ya. Bahkan ada kaidah usul al-adah muhakkamah ya. Adat itu bisa dijadikan sebagai ketetapan hukum kalau tidak ada aturan syariat yang membatasinya. Misalnya larangan ya apa namanya apa masalah safar ya, itu kan dalam syariat tidak ditentukan batasnya itu berapa kilometer, seberapa jauh gitu ya. Maka yang seperti ini dibebaskan sesuai dengan uruf ya, kebiasaan setempat. Begitupun ukuran ya berlebihan dalam berpakaian juga sama, diserahkan kepada kebiasaan setempat. Misalnya orang Afrika itu kan kalau yang kita lihat mereka senang pakai baju warna-warni gitu ya. Nah kalau dalam adat mereka itu biasa ya biasa. Itu bukan pakaian syukrof. Justru malah kalau di Indonesia nih, di Indonesia itu kan biasanya orang pakai sarung gitu ya, pakai baju koko. Itu pakaian biasanya. Nah kalau misalnya pakaian gamis malah dianggap syukrof, ya beda sendiri, maka ini malah nggak boleh ya. Nah ini termasuk perkara adat yang harus diperhatikan ya. Jadi al-adah muhakkamah, adat itu bisa dijadikan ketetapan hukum sepanjang tidak ada aturan syariat yang mengaturnya. Namun ya yang namanya adat yang bertentangan dengan syariat ini jelas harus dijauhi. Harus diakui bahwa banyak adat-adat di Indonesia ini yang bertentangan dengan syariat ya. Dan ini wajib kita tinggalkan karena agama itu lebih tinggi daripada budayaannya. Nah, lanjutkan. Baca budaya list. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul amara rabbi bil qist wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin wad'uhu mukhlishina lahuddin kama bada'akum ta'udun. Katakanlah, Tuhanku telah menyuruhku berbuat adil. tegakkan, luruskanlah wajah kalian pada setiap masjid dan berdoalah kepadanya dengan ikhlas. Sebagaimana dia telah menciptakan kalian, maka kalian pun akan dikembalikan seperti yang demikian. Qul fi'lu amrin amaro, fa'ilnya anta. Amaro fi'lun madin. Mana banyak anta? Oh, qul ya. Lanjut. Amaro fi'lun madin. Robbi fa'ilnya al-ya'u mudhofun ilaihi. Bilqisti jarwa majrur. Al-wahfu atfin. Aqimu fi'lu amrin al-wawu fa'ilnya. Uduha mafulun bi. Kum mudhofun ilaihi. Inda zorof. Kulli mudhofun ilaihi. Masjidin mudhofun ilaihi. Wada'u. Wa al-wahfu atfin. Ud'u fi'lun fi'lu amrin. Al-ha'u mafulun bi. Muklisina mafulun bisa nih Ustaz. Bunyinya dulu tadi Pak ya belum disebut. Udu'uhu. Allah hafilannya udah tadi Ustaz. Enggak, wawunya fa'il. Udu'uhu. Iya, wawunya fa'il. Al-ha'unya mafulun bi. Ya, muklisina mafulun bisa nih benar gak Ustaz? Bukan. Masa mafulun bi sih? Dan berdoa kepadanya dengan ikhlaskan agama kepada. Berarti ini hal ya? Iya. Mukhlisina hal lahuddina jarwa majrur. Lahu jarwa majrur adina maful bi. Kama jarwa majrur bada'a fi'lun madin kum mafulun bi ta'uduna fi'ul mudari'un al-waw sebagai fa'il. 29. Qul ayyuhar rasulu liha ulail musyrikina amara rabbi bil adli wa amarakum bi anna Ustaz ya? Iya. Bi anna tukhlisu lahul ibadah. Oh, ini bi an tukhlisu lahul ibadata. Bi antuhlisulahul ibadata fi kulli maudi Ustaz ya. Fi kulli maudi'in min mawadi'iha. Fi kulli maudi'in min mawadi'iha. Wa bi khassati fil masajidi. Bi khassatin fil masajidi. Wa anta da'uhu mukhlisina lahu ta'ati wal ibadati wa antu'minu mukhlisina lahu ta'ata wal ibadata mafrun bi ya wa anta da'uhu mukhlisina lahu ta'ata wal ibadata wa antu'minu bil ba'thi ba'dal mauti wa kama annallaha awjadakum minal adami fa innahu qadirun ala i'adatil hayati ilaikum marratan ukhra. Naam ya barakallahu fiik wa jazakallahu khaira. Belum terjemahin Ustaz. Oh iya. Apa? Enggak fokus. Katakanlah wahai Rasul pada orang musyrik itu, Tuhanku menyuruhku berbuat adil. Dan memerintahkan kepada kalian agar mengikhlaskan beribadah kepadanya dalam setiap tempat dari semua tempat-tempat dan mengkhususkan dan khususnya di masjid-masjid agar kalian menyeru atau berdoa ya secara ikhlas taat dan beribadah kepadanya agar kalian beriman terhadap hari kebangkitan sesudah adanya kematian. Sebagaimana Allah menciptakan kalian dari tidak ada, maka sesungguhnya dia berkuasa atas mengembalikan kehidupan kalian. Murtad ukhra apa? Sekali lagi. Sekali lagi. Ya. Sekali lagi. Tayyib ya barakallahu wa jazakallahu khairan. Wa fika barakallahu jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. Katakanlah Allah memerintah, Rabbku memerintahkan untuk berlaku adil dan agar kalian menghadapkan wajah-wajah kalian ya di sisi setiap masjid, yang maksudnya menghadapkan wajah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di masjid. Wa du'u mukhlishina lahuddin, dan berdoalah kepadanya seraya mengikhlaskan agama hanya untuknya. Kama badakum ta'udun, sebagaimana Allah telah mengadakan kalian dari yang awalnya tidak ada, ta'udun, maka Allah pun mampu, maha mampu untuk mengembalikan kalian ya. Jadi ini merupakan ya bantahan dari apa yang dikatakan oleh para syaitan dan wali-wali syaitan dari manusia. Ya. Ketika mereka mengatakan ya wallahu amarana biha, Allah memerintahkan untuk melakukan perbuatan keji, maka jawabannya adalah kul amara rabbi bil qist. Allah itu ya Rabbku memerintahkan kepadaku untuk berlaku adil ya, bukan untuk melakukan perbuatan keji. Kemudian Allah juga memerintahkan untuk menghadapkan wajah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kama bada'akum ta'udun, sebagaimana Allah telah membuat kalian manusia yang awalnya tidak ada menjadi ada, maka mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan yang sudah ada untuk diadakan kembali. Kan logika seperti itu. Karena Allah mampu menciptakan manusia dari yang awalnya enggak ada menjadi ada, maka lebih mudah lagi yang sudah ada dibuat ada kembali ya. Nah, ini konsep yang harus dipahami oleh setiap manusia. Nah. Nah, silakan dibaca. Fatimah baca. Naam Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimul dhalalah. Innahumut takhadus syayatina awliya'a min dunillah. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Sebagian kelompok mendapat petunjuk dan sebagian kelompok tampak atas mereka kesesatan. Sesungguhnya mereka menjadikan setan-setan wali mereka selain Allah. Mereka menyangka bahwasanya mereka mendapat petunjuk. Fariqon mafulun bih mukodam dari fi'lun madin hada. Al-waw harfu atfin fariqon ini saya deh matuk ya fariqon yang pertama hakko jelas ini apa ini apa tuh namanya tuh hakko itu fi'il madi saya deh hakko fi'il madin alaihim jar wa majrur ad-dhalalatu mubtada ma'khar tadi mubtada sih fa'il oh fa'il li haqqo ya nah Ustaz inna harfu taukidin wa nasbin hum ismu inna ittakhadu fi'lun madi al-waw sebagai fa'il asyayatina mafulun bih awliya hal saja. Oh, lihat, lihat itu jadi maful bisani kan kita saja temannya zonna. Oh, zonna, zonna. Aulia maful mafulun bisani min duni jar wa majrur Allahi lafzul jalalah sebagai apa mudhofun ilaih al waw harfu atfin yahsabuna fi'lun mudhari'un al waw sebagai fa'il anna harfu taukidin wa nasbin hum ismu inna muhtadun sebagai khabar inas. Tafsirnya 30 sih. Afansat bisa ja'alallahu ibadahu fariqaini fariqan waffaqahum lil hidayati ila siratil mustaqimi wa fariqan wajabat alaihimud dhalalatu anit tariqil mustaqimi innahumut takhadu syayatina awliya'a min dunillahi fa'ata'uhum jahlan minhum fadhanna bi'annahum qad salaku sabilal hidayati. Hidayati. Allah menjadikan hambanya menjadi dua kelompok. Kelompok pertama, mereka mendapatkan berdiri di atas hidayah, ke jalan yang benar. Dan kelompok yang kedua, di dalam wajabat itu wajib dalam kesesatan. Gimana? Ya, maksudnya Allah paksa mereka dalam kesesatan. Allah paksa mereka dalam kesesatan dari jalan yang lurus. Sesungguhnya mereka menjadikan setan-setan aulia pemimpin mereka selain Allah. Maka mereka taat kepada mereka dalam kesesatan, kejahilan dari mereka. Maksudnya, maka mereka mentaati syaitan karena kejahilan dari sisi mereka. Maka mereka mentaati syaitan karena kejahilan dari sisi mereka. Mereka menyangka bahwasanya mereka telah menempuh jalan hidayah. Naam ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum ya ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fariqan hada wa fariqan haqqo 'alaihimudh-dhalalah. Innahum muttakhadu asy-syayatina awliya'a min dunillahi wa yahsabuna annahum muhtadun. Sekelompok orang ia berikan petunjuk dan sekelompok lagi Allah sesatkan mereka. Sesungguhnya mereka mengambil syaitan sebagai penolong dari selain Allah Subhanahu wa taala dan mereka mengira bahwasanya mereka diberikan petunjuk. Jadi sudah menjadi sunnatullah bahwasanya di muka bumi ini ada sebagian orang yang Allah berikan hidayah kepada Islam dan ada sebagian orang yang tetap Allah biarkan dalam kesesatannya. Karena hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Seberapapun kita berusaha mendakwahi seseorang misalnya, kita berupaya keras setiap hari, ya kita ingatkan, kita ajak, kita dakwahi. Tapi kalau Allah tidak mengizinkan, maka hidayah tidak akan masuk ke dalam hatinya. Dia akan tetap dalam kesesatannya. Ya. Maka bersyukurlah kita, orang-orang yang Allah berikan hidayah kepada Islam, dengan cara memperbanyak amalan soleh kita. Karena tidak semua orang yang mendapatkan hidayah ini. Pertama, kita bersyukur atas hidayah Islam. Yang kedua, kita bersyukur atas hidayah, ya, taufik dan irsyad. Di mana kita dimudahkan untuk melakukan ibadah. Kita banyak orang yang muslim tapi ya jarang melakukan ibadah, ya. Buru-buru mau sholat gitu ya. Jadi Islamnya hanya sebatas KTP aja. Ini merupakan nikmat yang wajib kita syukuri. Dan jangan pernah merasa sombong bahwa kesolehan atau ketaatan yang kita lakukan murni karena kebaikan diri kita. Tidak, ya. Semuanya merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kita wajib bersyukur yang pertama atas hidayah Islam, kemudian yang kedua atas hidayah mengamalkan Islam. Karena betapa banyak orang yang mengaku dirinya Muslim, KTP-nya Muslim, tapi tidak ada amalannya. Sholat Jumat doang, ya. Selebihnya nggak mau sholat. Atau bahkan lebih parah lagi, ada orang yang sholat cuma sholat itu. Nah, ini banyak ya. Banyak orang-orang yang ngaku Muslim tapi seperti itu. Waliyadzubillah. Semoga Allah melindungi kita dan keluarga kita dari sifat yang seperti itu. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi seorang yang muslim yang mengamalkan Islamnya. Amin ya rabbal alamin. Tapi mungkin sampai sini untuk materinya. Kita lihat tanya yang masuk. Bukuniati bertanya pada ayat 26 tadi, baju atau pakaian takwa bukan baju koko atau baju gamis yang dipahami anak, mungkin juga umumnya para muslim ya. Ternyata baju yang dimaksud adalah menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Betul ya, jadi memang maksud dari ayat ini adalah bahwasanya Allah itu tidak melihat pakaian kalian. Orang Arab pakai baju gamis karena memang itu pakaiannya. Makanya kalau antum melihat pertandingan sepak bola di Arab Saudi, mereka nonton bola aja itu pakai gamis gitu ya. Di Indonesia kan orang pakai gamis dikit tuh langsung dipanggil ustaz. Padahal belum tentu isinya juga ya bagus. Jadi itu hanya masalah budaya aja. Adapun kita misalnya budaya kita itu kan kalau ibadah pakainya sarung sama baju koko. Maka kita pakai yang sesuai dengan adat istiadat daerah kita. Ya. Jadi ayat tadi itu bicara tentang bahwa ukuran kebaikan seorang itu tidak dilihat dari pakaiannya, tapi dari sisi hatinya. Berdasarkan hadis, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk dan rupa kalian, tapi melihat hati kalian. Tapi ini tidak mencegah kita untuk menunjukkan syiar ya. Jangan juga, ya misalnya kemana-mana selalu pakai celana jeans, ya kemudian bajunya baju oblong gitu kan. Kan kita kalau melihat ustadz kayak gini kan muruahnya kurang gitu ya. Bahkan harusnya kita bangga dengan syiar keislaman kita. Ya misalnya ke mall sekalipun pakai baju koko, pakai peci. Ini namanya syiar ya. Ini namanya syiar. Karena terkadang orang ada yang malu gitu ya. Jadi kalau pakai baju koko atau baju muslim, pakai peci malu ya. Ini keliru. Justru kalau kita niat memakai pakaian syar'i dengan niat syiar Islam, menunjukkan bahwasanya orang Islam itu punya izzah, punya kemuliaan, insya Allah dapat pahala gitu ya. Jadi jangan malu menunjukkan identitas muslim kita. Terkadang ada orang yang lebih milih buat pakai baju-baju biasa gitu ya, celana biasa, bahkan terkadang jeans, kemudian baju yang ketat gitu ya. Dengan apa alasan malu kalau pakai baju muslim. Maka beruntunglah orang-orang yang diberikan keberanian memakai baju syar'i. Kalau niatnya syiar, ini insya Allah berpahala ya. Karena kan innamal a'malu binniyat, semuanya amal itu tergantung niatnya. Jadi balik lagi ke pertanyaan Bu Kurniati, memang betul bahwa ukuran ketakwaan itu bukan pakaiannya. Orang Arab dengan tradisinya memang jubah. Ya bahkan mereka ke klub ya, mungkin ke apa namanya tempat restoran, ke pertandingan bola yang aneh lihat ya, pertandingan bola itu misalnya di Saudi itu mereka sama pakai baju gamis juga. Jadi kalau di sana itu memang tradisinya seperti itu ya. Ya, nah. Buku nanti lagi. La yaftinannakum. La tadi disebut Ummu Yusuf sebagai la nahiyah. Bukannya lam taukid ya, karena ada nun taukid. Sakil dekhiyatul mudhari. Ayat 27. Ayat 27. La-nya yang jelas bukan lam taukid. Buku nanti. Kalau lam taukid mah nggak ada alifnya. Kalau ada alifnya kayak gini, ya pilihannya antara nafiyah atau nahiyah. Tinggal lihat apakah ini ada makna larangan atau hanya tidak biasa. Nah, ini betul ya. Ini laknya tuh mengandung makna larangan ya. Ini kan wahai anak Adam, janganlah ya, jangan sampai syaitan menguji kalian, memfitnah kalian, ya menggoda kalian. Berarti betul laknya lah nahiyah ya. Nunnya memang nun taukid. Kalau lam taukid, bukurniati, layaftinan nakum. Jadi lamnya pendek. Ya. Layaftinan nakum. Itu lam taukid. Tapi kalau la, ini jelas. Kalau enggak harfun nafin, ya harfun nahyin. Kan hukum asalnya huruf nahi itu kalau setelahnya domain mukhatab. Ya. Tapi bisa aja huruf nahi itu berlaku untuk domir gaib. Ya. Tinggal melihat konteks kalimatnya. Nah, Ustaz mau tanya sedikit, Ustaz. Mungkin ana pikir ana salah sangka ya. Mungkin itu nunnya kayak mutmainnah. Jadi dia la majzum fil mudhari majzum bi kan difathahkan ya kalau yang aslinya nunnya nun asli dari apa kata itu. Seperti mutmainnah. Nahnya kan bertasydid ya. Oh, iya itu. Majzumnya dengan fathah kan ya? Jangan mutmainnahnya. Itma'ana yatma'inu. Iya. iftinanna itu kan aslinya itu ya, menggoda ya, iftinanna. Yaftinu. Asalnya berarti yaftinu. Itu nunnya nun apa, Ustaz? Nun taukid. Apa aslinya kata nun emang asli ada kata itu? Apa nun, dia isim nun itu isim jamid? Oh, nun taukid juga ya. Kan asalnya yaftinu. Karena ada nun taukid kan memang kaidah bersambungnya kalau dia mufrad fathah kan. Asalnya yang nah, ribu. Jadinya iya. Jadi banna. Yaftinu. Yaktubanna. Ya'lamu ya'lamanna. Yaftinu yaftinanna. Berarti enggak selalu nun taukid itu didahului oleh lamu taukid ya? Enggak mesti. Oh, no. Gak harus, enggak wajib. Nah, no, no. Ya, syukran Ustaz. Ya, apa? Budelis bertanya ayat 30. Ada yang Allah biarkan. Karena dengan ini ada yang mengatakan itu sudah dari Allah ya sesat. Kan ayat sebelumnya di surat ini ya, Al-An'am ya. Pernah juga dibahas ya bahwa orang sesat itu terkadang mengatakan dia melakukan sesatnya itu karena takdir. Ya. Dan sudah dibantah ya pada ayat yang sudah kita baca sebelumnya bahwa seseorang itu kan diberikan, ya memang makanya kita ya pernah mendapatkan keterangan bahwa Ahlussunnah itu pertengahan ya, antara Qadariyah dan Jabariyah. Jadi Ahlussunnah itu pertengahan antara Qadariyah dan Jabariyah. Kita tidak mengatakan bahwasanya seseorang itu dipaksa untuk melakukan sesuatu tanpa pilihan. Baliknya kita pun mengatakan bahwa ya tidak mengatakan bahwa seseorang itu diberikan kebebasan tanpa ada paksaan dari Allah sedikit pun. Nah, Ahlussunnah itu tengah-tengah. Kita mengatakan bahwasanya semua tindakan kita telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun manusia itu dengan akal yang dia miliki, dia bisa memilih jalan kebaikan mana jalan keburukan, ya. Jadi bahasa membiarkan sesat itu sebetulnya kan karena memang dia telah memilih jalan yang sesat, maka semakin dia ya sesat, maka Allah makin jauhkan dia dari kebenaran. Dan ini banyak ya. Kita sering membaca ayat bahwa ketika seseorang melakukan suatu kejahatan dan dia tidak merasa bersalah atas kejahatannya, bahkan cenderung membanggakan kejahatannya, maka yang ada apa? Allah biarkan dia sesat dan makin sesat dan Allah makin jauhkan dia dari kebenaran. Jadi asalnya karena kesalahan dirinya sendiri, kenapa memilih jalan kesesatan? Nah kalau orang muslim jatuh kepada kesalahan, wajar ya. Jadi orang muslim melakukan kesalahan itu wajar, namanya manusia ya. Terkadang ia jatuh kepada kemaksiatan, kepada dosa. Yang jadi masalah apakah setelah dia melakukan kemaksiatan atau kejahatan, menyesal atau tidak, bertobat atau tidak. Kalau dia menyesal, maka Allah kembalikan dia kepada jalan petunjuk. Tapi orang-orang yang jatuh kepada kesesatan, tidak ada rasa penyesalan, tidak ada keinginan bertobat, maka Allah biarkan dia ya sesat di dalam jalan. Jadi kalau ada orang yang melakukan kesesatan, misalnya saya mah mabuk karena takdir, ah ini jelas ya ungkapan yang keliru ya. Karena manusia itu bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk. Allah telah turunkan para rasul, Allah telah turunkan Al-Qur'an, di dalamnya ada penjelasan mana yang halal dan haram. Kalau setelah itu masih juga melakukan yang haram, maka itu adalah tanggung jawab dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud dari ayat yang ditanyakan oleh Budayalis ini bukan berarti ya seseorang itu ketika melakukan kesesatan ya adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Memang takdir, tapi dia punya pilihan. Dia tuh dengan akal yang dia miliki bisa memilih untuk tidak melakukan hal tersebut, ya. Jadi seperti yang dia bilang tadi bahwa bedanya orang muslim dengan orang non-muslim ketika melakukan kejahatan adalah kalau orang yang mengaku muslim dan benar muslim, ketika dia terjatuh dalam kesalahan, dia merasa menyesal telah melakukannya. Dan dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun mudah kembali ke jalan yang benar. Sementara orang-orang yang terbiasa melakukan kemaksiatan sampai akhirnya ya tidak ada rasa penyesalan, maka Allah biarkan dia dalam kesesatan ya. Nah, memang kalau kita bicara masalah takdir ini termasuk permasalahan yang pelik ya. Makanya para ulama menjelaskan bahwa jangan terlalu masuk dalam masalah takdir, karena itu semua adalah rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terima kasih sampai sini kelas kita. Semoga apa yang kita baca bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.